Buatku melambung di sisimu terngiang, hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku mencari yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu. Untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati, Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buat